Kemudian kita harus berlepas diri kesyirikan. Enggak bisa kita redho dengan kesyirikan. Harus berlepas diri. Harus terus ingatkan umat ini dari jatuh kepada kesyirikan. Harus indar dalam dakwah itu. Ada ancaman kepada orang. Dakwah itu dakwah Nabi Muhammad SAW, basyir dan apa? Nadzir. Jangan basyir aja. Kalau basyir, kabar gembira, orang akan lalai. Enggak tahu dosa, semua dosa dilakukan. Kenapa? Basyir. Tapi indar terus menerus, orang akan putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Dua ini harus seimbang dalam dakwah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba ayat 28. Dan tidak akan mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam. Kabar gembira dan mengancam. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka dakwah ini harus ada ancaman. Maka Nabi ketika Allah menyuruh untuk mendakwahkan kepada kaumnya, kepada sanak kerabatnya, Allah firmankan bagaimana? Siapa yang tahu ayatnya? Iya. Allah firmankan apa? Wa anzir ashiratakal akrabi. Ancam keluarga kamu yang terdekat, ancam, peringatkan, peringatkan. Jadi diingatkan mereka dari perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, diingatkan. Kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.